Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها إخواني في الدين وأخواتي في الله معاشر المسلمين والمسلمة رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan membahas seputar masalah tawassul dari kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah. Yang pertama adalah tentang at-tawassul al-masyru', tawassul yang disyariatkan. Berkata Al-Syikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah wabtagu ilayhil wasilata. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan carilah wasilah menuju Allah. Berkata Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah ketika beliau mengomentari ayat ini, taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal 'amal bima yurdihi. Dekatkan diri kalian kepada Allah dengan mentaatinya dan beramal apa yang ia ridai. Jadi di sini tergambar bahwa yang dimaksud dengan at-tawassul atau al-wasilah adalah upaya pendekatan diri kepada Allah dengan melakukan amal-amal saleh. Sehingga tawassul yang disyariatkan adalah, kata Syekh, apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta yang diamalkan oleh para sahabat. Yang diamalkan oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Walahu anwa'un adidah. Tawassul ini yang dibolehkan memiliki bentuk yang bermacam-macam. Atau ada beberapa jenis. Yang pertama adalah at-tawassul bil iman. Tawassul dengan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang tawassul salah satu hambanya atau tawassul hamba-hambanya dengan keimanan. Dalam surah Ali Imran disebutkan, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, sesungguhnya kami mendengar seruan orang yang menyeru kepada iman. Hendaklah kalian beriman kepada Rabb kalian, maka kami pun beriman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskan kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang baik, yang berbakti. Kemudian yang kedua, at-tawassul bitauhidillah. Tawassul dengan tauhid. Seperti doa Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau ditelan oleh ikan. Allah katakan di dalam Al-Quran, Fanada fil zulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Fastajabna lahu wa najjainahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin. Beliau alaihi salatu wassalam mengharapkan pertolongan dengan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari musibah yang sedang beliau alami. Maka beliau bertawassul menjadikan sesuatu sebagai perantara agar beliau terselamatkan dari musibah tersebut. Maka dalam hal ini yang beliau jadikan sebagai tawassul dan wasilah untuk Allah berikan pertolongan kepadanya adalah tawassul bitauhid. Di mana Allah Azza wa Jalla katakan fanada fil zulumat. Maka ia menyeru dalam kegelapan. Sekian kegelapan. Gelapnya perut ikan. Gelapnya lautan dan gelapnya malam. Dengan menyatakan Alla ilaha illa anta subhanak. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau. Inni kuntu minal zalimin. Aku sungguh termasuk orang yang zalim. Mengakui kekurangan dan kelemahan dirinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan fastajabna lahu. Lalu kami kabulkan permohonannya. Allah selamatkan beliau alaihi salam yang kemudian ia dilemparkan ke pinggir pantai oleh ikan tersebut. Wa najjainahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Yang ketiga, at-tawassul bi asma'illah. Bertawassul dengan nama-nama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha." bagi Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama tersebut. Disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Minta rizki, sebutkan nama dan sifat Allah sebagai Ar-Razzaq yang memberi rizki. Naam dan seterusnya. Termasuk dari doa Rasulullah alaihi salatu wassalam bi asma'ihi dengan namanya, as'aluka bi kullismin huwalak. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan semua nama yang engkau miliki. Ini penggalan yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini. Samaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengannya, dan seterusnya sampai akhir doa Nabi alaihi salatu wassalam. Yang keempat adalah at-tawassul bi sifatillah. Bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Naam. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ini sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatul Hayy dan sifat Al-Qayyumiyah. Dengan rahmatmu ya Allah, aku beristighatsah. Sehingga siapapun di antara kita yang mengharapkan pertolongan Allah Azza wa Jalla di saat dia berada dalam kesulitan, bahaya, musibah, bencana, malapetaka, kesulitan apapun menimpa dia, maka bertawassullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang telah kita sebutkan. Jenis yang kelima adalah at-tawassul bil a'malis salihah. Bertawassul dengan amalan saleh. Bertawassul dengan salat, birrul walidain, wa hifdzul huquqi wal amanah. Menjaga hak, menunaikan amanah. Sadaqah, zikir, baca Quran, salawat kepada Nabi. Ini semua bentuk amal saleh. Maka boleh kita menjadikan, barakallahu fikum, amalan-amalan tersebut sebagai perantara tawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan amalan-amalan yang kita menganggap dan merasa itu ikhlas kepada Allah jalla fi'ula. Seperti misalnya yang tergambar di sini, di antara yang disebutkan birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, sebagaimana kisah mereka-mereka yang terperangkap di dalam gua. Tiga orang yang terperangkap di dalam gua, mereka sempat berteduh di dalamnya beberapa waktu. Ternyata sebuah batu besar menggelinding dari gunung dan menutupi pintu goa yang mereka berada di dalamnya dan tidak bisa keluar. Maka mereka pun bertawassul kepada Allah dengan amal salehnya. Mereka menjadikannya sebagai wasilah, perantara agar Allah Azza wa Jalla selamatkan mereka dari musibah yang sedang menimpanya. Di antaranya adalah birrul walidain. Salah seorang dari mereka, barakallahu fikum, menyatakan memiliki kedua orang tua yang selalu ia sediakan susu bagi mereka Ternyata di satu waktu dia terlambat hingga kedua orang tuanya tertidur. Maka ia menunggu di dekatnya sampai ia terbangun, padahal anak-anaknya dan keluarganya sudah menangis-nangis untuk meminta susu tersebut. Tapi dia tidak memberikan kepada siapapun sebelum orang tuanya meminumnya. Ya Allah, jika amalan ini ikhlas aku lakukan semata-mata mengharapkan wajah-Mu ya Allah, maka selamatkan kami dari bencana ini. Gua itu bergeser, apa batu itu kemudian bergeser, tapi belum bisa keluar. Yang kedua menyebutkan barakallahu fikum sebagaimana beliau isyaratkan di sini, hifdzul huquq wal amanah, menjaga hak dan amanah. Salah satu dari mereka memiliki pekerja, karyawan. Ternyata saatnya gajian dia pergi meninggalkannya, dan harta tersebut kemudian dikelola, berkembang dan menjadi banyak. Di satu waktu dia datang kembali meminta haknya. Maka sang majikan tersebut menyatakan, apa yang kamu lihat dari lembah ini, dari kambing yang ada dari di satu lembah ini, na'am, adalah milikmu semuanya. Maka dia menyatakan, jangan engkau mempermainkan saya. Na'am. Ia menjelaskan bahwasanya ini adalah uang dia atau hasilnya yang kemudian dikembangkan dan jadilah seperti yang kamu lihat. Sehingga dia pun mengambil dan tidak menyisakan satu pun. Kata orang tersebut, ya Allah, jika amalan ini aku lakukan ikhlas semata-mata mengharapkan wajah-Mu ya Allah, selamatkan kami dari musibah ini. Batu bergeser, tapi juga masih belum bisa keluar. Subhanallah. Di sini nampak sekali barakallahu fikum tentang Allah tabaraka wa ta'ala maha mendengarkan doa hambanya dan maha mengabulkan doa-doa hambanya. Di saat mereka selesai mengucapkan itu, bergeser. Yang satu menyatakan tawassulnya, bergeser di waktu itu juga. Tayyib. Kemudian yang keenam, at-tawassul ilallahi bitarkil ma'asi. Tawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan berupa meninggalkan maksiat-maksiat. Seperti khamar, zina, dan yang lainnya dari berbagai macam perkara-perkara haram. Yang ia meninggalkan itu semua semata-mata karena melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang melarang dari perbuatan-perbuatan tersebut. Sebagaimana kata Syekh, وَقَدْ تَوَسَّلَ أَحَدُ أَصْحَابِ الْغَارِ أَلَّذِينَ حُبِسُوا فِيهِ بِتَرْكِهِ الزِّنَا فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ. Sebagaimana tawassulnya orang yang ketiga, yang bersama dua orang tadi yang kita sebutkan. Karena mereka bertiga. Tapi konteksnya di sini adalah dia bertawassul dengan amalan berupa meninggalkan perbuatan maksiat. Meninggalkan perbuatan maksiat. Yang dia sangat senang kepada anak pamannya. Ingin melakukan sesuatu. Sebagaimana suami kepada istrinya. Dan kisahnya ma'ruf. Yang ternyata barakallahu fikum ketika ia menyampaikan ini kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah geserkan batu tersebut dan mereka pun bisa keluar darinya. Tanpa ada alat apapun yang menggesernya, berupa apa? Traktor, wala apa, segala macam, tidak ada. Allahu Azza wa Jalla yang memerintahkan batu itu bergeser, sebagaimana Allah lah yang memerintahkan batu itu menggelinding tepat menutupi pintu gua. Nah. Sehingga barakallahu fikum, jika antum merasakan suatu keadaan yang berat, ujian. Cobalah untuk kemudian salah satu dari perkara-perkara tadi sampaikan dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melepaskan kita dari muskilah yang sedang dihadapi. Allah Subhanahu wa taala sami'ud du'a. Allah Zat yang Maha mendengarkan doa-doa hamba-Nya. Lebih-lebih lagi jika mereka orang-orang yang terzalimi. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Takutlah kepada doa orang yang terzalimi. Karena tidak ada antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala hijab yang menghalangi doa tersebut. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Bentuk yang ketujuh, tapi di sini tidak tergambar apa jenisnya, kata Syekh menyatakan, wal muslimuna al-yawma tarakul amal as-salih wa at-tawassul bih. Kaum muslimin pada hari-hari ini mereka meninggalkan amalan saleh dan bertawassul dengannya. Mereka meninggalkan bentuk tawassul dengan amal-amal saleh yang mereka miliki. Walaja'u ila tawassul bi a'mali ghairihi minal amwat. Tapi ternyata kemudian mereka berpaling dengan bertawassul atas amalan orang lain berupa orang-orang mati. Mukhalifin hadiyar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi, mereka menyelisihi bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Yang kedelapan, termasuk bisa dibilang poin ketujuh, at-tawassul bi talabi du'a minal anbiya'i was-salihin al-ahya. Bertawassul dengan meminta doa kepada para nabi, orang-orang saleh yang masih hidup. Para nabi sudah tidak ada. Sehingga jangan minta doa kepada mereka. Makanya di sini disebutkan al-ahya, yang masih hidup. Naam. Telah diriwayatkan tentang seorang yang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia berkata, "Ud'ullah an yu'afiyani." Doakanlah kepada Allah agar ia menyembuhkan aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta da'autu laka wa in syi'ta sabarta fa huwa khairul lak." Kalau kamu mau aku doakan, dan kalau engkau mau engkau sabar, itu lebih baik bagimu. Maka ia menyatakan, "Doakan saja aku." Awal dari kalimat-kalimat ini sangat mirip dengan kisah seorang wanita yang berkulit hitam yang terjangkiti penyakit ayan, datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk didoakan kepada Allah jalla fi'ula. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kalau engkau mau aku doakan. Jika engkau mau bersabar itu lebih baik bagimu, falakil jannah. Bagimu jannah. Kalau begitu aku bersabar saja wahai Rasul. Cuma satu yang aku minta, agar ketika penyakit itu datang kepadaku ia kambuh, tidak tersingkap auratku." Karena orang kena penyakit ayan ya guling-guling, ya seperti itu ya. Yang mau tidak mau bisa menyingkap auratnya. Itu saja yang dia minta. Adapun penyakit itu, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an, "Man sarrahu an yanzura ila ahadin min ahli jannah falyanzur ila hadhihi." Siapa yang senang melihat ahlul jannah, salah satu dari penduduk surga, maka lihatlah wanita tersebut. Karena sudah dijanjikan jannah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Kembali kepada kisah orang buta tadi yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam minta didoakan untuk disembuhkan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam katakan, "Jika engkau mau, aku doakan, dan jika mau engkau sabar, itu lebih baik bagimu." Maka ia menyatakan, "Doakan saja aku." Maka Rasul alaihi salatu wasallam perintahkan dia untuk berwudu, memperbagus wudunya, kemudian salat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. "Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi fatuqdi li Allahumma fashaffi'hu fiyya wa shaffi'ni fihi." Qala fa fa'ala ar-rajul fa bara'a. Sahih, rawahu Ahmad. "Ya Allah, aku meminta kepadamu dan aku menghadap kepadamu bersama nabimu, nabi yang rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap dengan dirimu kepada Allah atas kebutuhanku ini agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya untukku. Ya Allah, jadikanlah ia pemberi syafaat kepadaku dan jadikanlah aku dapat syafaatnya." Naam. Maka orang tersebut pun melakukannya, berdoa dengan doa tersebut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah aminkan, maka sembuhlah ia. Kata Syekh menyebutkan, "Yufidu hadzal haditsu," hadis ini memberikan faedah, "anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam da'a lil a'ma wa huwa hayyun." Rasul berdoa untuk orang yang buta tersebut di mana beliau masih hidup. "Fastajaballahu du'aahu," maka Allah kabulkan doanya, "wa amarahu an yad'u li nafsihi," dan Rasul perintahkan orang itu berdoa untuk dirinya. "Wa yatawajjahu ilallahi bidu'ai nabiyyih," dan menghadap kepada Allah dengan doa nabinya atau bersama nabinya alaihi salatu wassalam. Sebagaimana juga tawassul barakallahu fikum dengan doa nabi ketika seorang datang menyampaikan tentang keadaan paceklik kemarau panjang yang mereka rasakan. Nabi sedang berkhutbah, maka beliau mengangkat tangan beristisqa kepada Allah Azza wa Jal, maka hujan pun turun. Hujan turun sampai 1 minggu. Tidak berhenti. Banjir pun terjadi. Naam. Berikutnya datang lagi orang tersebut atau orang lain menyampaikan keluhannya tentang banjir yang menimpa mereka, banyak yang terkena mudaratnya. Naam barakallahu fikum, maka dengan tiba-tiba pula, naam, matahari mulai terlihat menyingsing di waktu itu juga. Namun kata beliau, "wa hadad du'a khasun fi hayatihi." Doa ini untuk minta kepada Nabi khusus di saat beliau masih hidup. "Wala yumkinud du'a ba'dal wafah," dan tidak mungkin berdoa setelah beliau meninggal. Datang ke kuburan beliau untuk minta didoakan, bisik-bisik di sana, maka ini tidak. Kenapa demikian? "Li'anna sahabata lam yaf'alu," mereka tidak melakukannya. Para sahabat tidak pernah melakukan perbuatan demikian. Baik. Ini diantara beberapa jenis tawassul al-masyru' yang disyariatkan. Yang berikutnya, at-tawassul al-mamnu', tawassul yang terlarang. At-tawassul al-mamnu', tawassul yang terlarang adalah jenis tawassul yang tidak ada dasarnya di dalam agama. Tidak ada keterangan dalam Quran, tidak ada penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula tidak pernah diamalkan para sahabat sebagai afdalul qurun, generasi yang terbaik. Jenis yang pertama adalah at-tawassul bil amwat, tawassul dengan orang-orang yang telah meninggal. Wa talabul hajati minhum, dan minta hajat kebutuhan dari mereka, beristianah kepada mereka, istighasah kepada mereka. Sebagaimana kejadian dan realita yang banyak terjadi saat ini, kata Syekh. Dan mereka namakan itu tawassul. Padahal itu bukan tawassul. Karena tawassul adalah huwa talabu minallah, permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala biwasithah, dengan perantara. Ini yang kemudian terjadi salah kaprah di dalam mewujudkan perantara yang dimaksud. Maka mereka menjadikan para wali dan orang-orang saleh yang telah meninggal sebagai perantara, yang katanya mereka bisa menyampaikan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita orang yang banyak dosa, kita orang-orang yang kotor penuh noda, tidak pantas langsung meminta sendiri kepada Allah, harus tawassul melalui perantaranya mereka. Naam. Fabarakallahu fikum. Maka tawassul yang dibenarkan dan disyariatkan adalah huwa talabu minallahi biwasithatin masyru'atin, dengan wasithah perantara yang disyariatkan. Apa itu? Poin-poin yang sudah kita sebutkan. Bertawassul dengan iman. Bertawassul dengan apa yang kedua? Dengan tauhid. Bertawassul dengan nama-nama Allah. Bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Bertawassul dengan amal-amal ketaatan. Bertawassul dengan meninggalkan perbuatan maksiat. Bertawassul dengan doa orang lain yang saleh. Minta didoakan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyatakan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa, memohon, meminta kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan tidak bisa memudaratkanmu atau menolak mudarat darimu. Jika engkau melakukan itu, engkau termasuk orang yang zalim, ay minal musyrik. Al-zalimin, kata Syekh di sini, al-musyrikin. Sesuai dengan ayat, inna syirka la zulmun azim. Yang kedua, amma tawassulu bijahir rasul, adapun bertawassul dengan kedudukan Rasul atau kemuliaan Rasul. Seperti misalnya engkau menyatakan, ya Rabbi, bijahi Muhammadin isfini. Ya Allah, dengan kedudukan Muhammad sembuhkanlah aku. Fahuwa bid'atun, ini perbuatan bid'ah. Karena para sahabat tidak pernah melakukannya. Mereka tidak pernah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jahur Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal. Makanya ketika kaum muslimin ditimpa oleh paceklik dan kemarau panjang, maka Umar radhiyallahu taala anhu datang menjumpai Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan memintanya untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta didoakan. Allah kabulkan doa Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Padahal di sana ada kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu jauh-jauh mereka untuk datang ke sana. Namun itu tidak mereka lakukan. Karena Rasulullah memang tidak pernah mengajarkan perbuatan yang demikian. Sehingga barakallahu fikum, semisal Umar datang menjumpai sahabat Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Namun yang dibimbingkan para ulama untuk tidak memperbanyak yang seperti ini. Dikit-dikit datang minta didoakan, dikit-dikit datang minta didoakan, dikit-dikit datang minta didoakan. Yang paling afdal adalah kita sendiri yang berdoa kepada Allah. Kita yang punya kebutuhan akan lebih menunjukkan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang lain yang tidak tahu sisi kebutuhan kita. Nah, karena juga sebagai bab agar kita tidak terjerumus kepada keadaan bergantung dengan doanya orang lain. Jangan sampai kemudian di benak kita terpatri sebuah pemahaman, kalau kepada orang itu pasti terkabul. Akhirnya nanti bukan kepada Allah Subhanahu wa taala tingkat kepercayaan penuh kita, tapi lewat doanya dia. Nah, kemudian barakallahu fikum, adapun di sana ada hadis tawassalu bijahi, bertawassullah kalian dengan kedudukanku. La aslalahu, ini tidak ada dasarnya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tawassul yang tidak disyariatkan itu terkadang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Tatkala muncul sebuah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala butuh kepada perantara. Kalau ada keyakinan Allah itu butuh kepada perantara. Seperti kita katakan, kalau para pemimpin, para penguasa, ya harus ada perantaranya. Penguasa saja harus ada perantara, apalagi kepada Allah. Ini bentuk Syabbahal khaliq bil makhluk. Menyerupakan al khaliq, zat yang maha pencipta, dengan makhluk. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala menyatakan akrahu an as'alallaha bighairillah. Aku tidak menyukai meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah. Poin yang ketiga, wa amma talabud du'a minar rasul ba'da mautihi. Adapun minta doa dari Rasul setelah matinya, seperti seorang menyatakan, ya Rasulullah, ud'uli, wahai Rasul, doakanlah aku. Faghairu jaiz, ini tidak boleh. Karena sahabat tidak pernah melakukannya. Dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalas. Shadaqatin jariyah, atau ilmin yuntafa'u bi, atau waladin salihin yad'ulah. Kalau seorang sudah meninggal, amalannya sudah terputus. Kecuali tiga, sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Sehingga barakallahu fikum, urusan tawassul bagi orang yang ingin mengamalkan seperti ini benar-benar harus dibangun di atas dasar bimbingan Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh pakai perasaan, tidak boleh sekedar anggapan-anggapan baik, harus semuanya dibangun di atas dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meneliti apakah amalan seperti ini diamalkan para sahabat. Kenapa demikian? Law kana khairan lasabaquna ilai. Kalau itu baik, mesti mereka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in sudah mendahului kita dalam amalan tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat atas apa yang kita pelajari, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di sisinya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.